شريط أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah, jamaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Purwosari rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan amal ibadah dan amal saleh, mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riwayatul Salihin min kalam Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis panjang tentang yang merupakan hadis qudsi firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka di antara fama qala sallallahu alaihi wasallam fama yarwihi an rabbihi ya ibadi kullukum ja'un ila man at'amtuhu fastata'imuni uta'imkum ya ibadi kullukum arin ila man kasautuhu fastaqsuni aksukum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di hadis qudsi ini, wahai hambaku, semua kalian adalah lapar kecuali yang aku beri makan, maka lah minta makan kepadaku, maka aku akan memberikan makanan kepada kalian. Wahai hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri pakaian. Ya, maka di sini ada dua kalimat yang khusus berkaitan dengan lapar dan telanjang yang Allah ceritakan, Allah sebutkan setelah Allah membahas hidayah. Maka hidayah dulu baru masalah makanan dan pakaian. Karena hidayah adalah asupan untuk hati dengan ilmu dan iman, dan anggota badan dengan amal saleh. Sedangkan makanan dan minuman serta pakaian dia adalah kebutuhan badan. Tentu badan itu tidak akan sehat, tidak akan baik kecuali dengan makanan, dan badan tidak akan tertutup kecuali dengan pakaian. Maka Allah berfirman di hadis qudsi ini, wahai hambaku, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan, maka mintalah makan kepadaku, akan aku beri. Dan benar apa yang Allah Jalla wa'ala firmankan, maka semua kita manusia adalah orang-orang yang lapar kecuali yang Allah beri makan. Seandainya bukan karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita, ya, memberikan kemudahan untuk kita untuk mendapatkan makanan, tentu kita semua mati. Dan Allah taala berfirman menjelaskan hal ini di surat Al-Waqiah. Ya, Allah berfirman, afara'aytum ma tahrusun, apa pendapatmu tentang tanaman yang kalian tanam? A'antum tazra'unahu am nahnu zara'un? Kalian menanamnya, lantas apakah kalian yang menumbuhkannya ataukah kami yang menumbuhkannya? Pekerjaan petani itu menumbuhkan padi atau cuma sekedar menaruh biji? Tentu jawabannya Allah lah yang menumbuhkannya. Petani tidak melakukan apa-apa, ya, cuma kemudian menebar benih, kemudian jadi padi, pohon padi, kemudian ditanam, dan Allah lah yang menentukannya dan menumbuhkannya. Maka tentu jawabannya, bal anta ya rabbana alladzi zara'tana, bahkan engkau ya Allah, engkau lah yang menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan tersebut. Oleh karena itu Allah katakan, lau nasya'u laja'alnahu hutama, seandainya kami mau, maka tanaman-tanaman pengenyang, tanaman-tanaman yang memberikan makanan pokok tersebut akan kami hancurkan. Jika demikian terjadi, fadhaltum tafakkahun, jadilah kalian orang-orang yang menyesal. Kemudian kalian akan mengatakan, sungguh kami adalah orang-orang yang merugi, bal nahnu mahrumun, bahkan kami adalah orang yang tidak mendapatkan apa-apa. Ya, maka berkenaan dengan tanaman-tanaman bahan makanan pokok, padi dan yang lainnya, maka kita lihat, mari kita renungkan. Allah berfirman, seandainya kami mau, kami jadikan tanaman-tanaman pengenyang itu hancur lumat. Allah tidak mengatakan, seandainya kami mau, tidak kami tumbuhkan. Namun diksi yang dipilih, seandainya kami mau, seandainya kami berkehendak, dia tumbuh namun kemudian hancur. Ya, karena jika tumbuhan ini tumbuh kemudian orang melihatnya, maka kemudian orang pun menggantungkan harapan pada tumbuhan tersebut. Orang pun sudah berbunga-bunga, ya, 2 minggu lagi panen. Ya, manusia pun sudah gembira. Mereka telah menggantungkan hatinya pada tanaman tersebut. Nah, setelah kemudian diangan-angankan, sudah diharapkan 2 minggu lagi panen, lalu kemudian dihancurkan oleh Allah sehancur-hancurnya. Setelah kemudian hati itu berharap-harap, syaradzalika asyadda nakayatan, maka ini lebih besar derita dan siksaannya daripada sejak awal tidak tumbuh. Nabur benih padi ternyata tidak tumbuh sama sekali. Itu sedihnya, ya sedih. Namun lebih sedih lagi, sudah tumbuh, sudah kemudian berkembang, sudah kemudian berbunga-bunga, 2 minggu lagi kita panen. Kita akan dapat gabah dan jumlah yang besar, yang cukup untuk kebutuhan setahun. Tiba-tiba Allah kirimkan banjir, ludes semua. Maka itu deritanya lebih derita, sedihnya lebih sedih. Kenapa lebih sedih? Karena sudah ada harapan. Kalau yang pertama tadi memang sudah tidak ada lagi harapan sejak awal. Oleh karena itu Allah katakan, seandainya kami berkehendak, kami jadikan tanaman bahan makanan pokok tersebut hancur lumat. Dan Allah tidak mengatakan, seandainya kami berkehendak, kami tidak akan menumbuhkannya. Kemudian Allah juga berfirman, masih di surat Al-Waqi'ah, apa pendapat kalian tentang air yang kalian minum? Apakah kalian yang menurunkannya dari hujan? Apakah kalian yang menurunkannya dari mendung? Musni maknanya adalah as-sahab, maknanya adalah mendung. Am nahnu al-munzilun, bukankah kami yang menurunkan air dari mendung? Lianal ma, karena air yang kita minum itu dari mendung yang Allah turunkan ke bumi. Lalu kemudian ya Allah kemudian mengalirkan, memperjalankan air hujan tersebut ketika telah sampai bumi. Kemudian dia akan menempuh, ya Nabi, saluran-saluran air, kemudian masuk ke dalam, kemudian terserap masuk ke dalam tanah. Dan di dalam tanah dia akan mengalir di bawah tanah seperti sungai. Maka ada sungai-sungai bawah tanah. Kemudian nanti bisa dikeluarkan dengan alat-alat tertentu yang telah Allah tunjukkan untuk manusia, sumur bor dan sebagainya. Di waktu, fikuli waktin, di setiap waktu, sesuai dengan kondisinya. Inilah hikmah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah simpan air hujan di perut bumi. Seandainya Allah pertahankan air hujan tersebut di atas muka bumi, rusak. Air tersebut rusak karena pencemaran, karena polusi. Dirusak oleh udara, dirusak oleh binatang ternak, bahkan dirusak oleh manusia. Atau kemudian merusak udara, merusak binatang ternak, dan mematikan banyak manusia karena baunya yang tidak sedap dan bahkan baunya yang busuk. Akan tetapi Allah dengan hikmah dan kasih sayangnya menjadikan bumi dan tanah itu menyerap air. Kemudian jadilah air tersebut mengalir menjadi sungai-sungai bawah tanah, sampai datanglah waktu manusia membutuhkannya. lalu manusia membuat galian, yaitu galian sumur, kemudian sampailah manusia menjumpai dan menemukan air tersebut. Maka itu adalah diantara bentuk hikmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak membuat air tersebut terkenang di muka bumi, kemudian dan sifat air itu busuk, berbau busuk ketika lama terkenang, meskipun tidak ada yang tidak ada yang merusaknya. Contohnya kalau kita mungkin ada air di bak kamar mandi ditinggal sebulan karena mudik, apa yang terjadi? Airnya baunya berubah. Airnya baunya berubah. Sudah tidak lagi segar. Kenapa? Karena di muka bumi. Terkenang di muka bumi. Dan itu tidak terjadi ketika Allah simpan di dalam tanah. Itu tidak terjadi ketika Allah simpan di dalam tanah. Kalau sebulan saja baunya sudah tidak sedap, gimana yang lebih lama lagi? Maka tadi disampaikan, boleh jadi merusak udara, merusak binatang yang mengkonsumsinya, bahkan merusak manusia, mematikan manusia karena baunya yang tidak sedap. Maka Allah lah yang menurunkan air hujan. Seandainya manusia bersepakat untuk menurunkan satu tetes saja air dari mendung, mereka tidak mampu untuk mewujudkannya. Hujan buatan itu juga cuma sekedar harapan. Ini ditembakkan dengan zat-zat tertentu, semoga hujan. Pastikah manusia bisa memastikan nanti pasti ada tetesan hujan? Tidak bisa. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla yang menurunkan air hujan dengan kuasa dan kasih sayangnya. Dan jika demikian, maka kita tidaklah menikmati sedikitpun makanan, sesuatu yang dimakan, tidak pula minuman, kecuali dengan bantuan dan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu Allah katakan, semua kalian lapar kecuali yang aku beri makan, mintalah makan padaku, akan aku beri. Maka manusia diperintahkan untuk minta makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan cara meminta makan kepada Allah Azza wa Jalla itu ada dua cara, dengan perkataan, dengan ucapan, dan dengan tindakan. Minta makan kepada Allah dengan ucapan, dengan kita meminta kepada Allah agar makanan kepada kita dan memberikan rezeki kepada kita. Di antara bacaannya adalah doa Nabi setiap pagi setelah selesai sholat subuh, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Setiap selesai sholat subuh Nabi berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Minta rezeki, minta makan. Kita minta rezeki, minta makan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap pagi. Nabi ajarkan kepada kita untuk tidak lupa minta makan kepada Allah setiap pagi. Minta kepada Allah agar diberi kemudahan untuk bisa makan dan menikmati makanan sehari itu. Maka ini meminta dengan ucapan. Adapun dengan perbuatan, maka minta makan kepada Allah dengan perbuatan itu ada dua cara. Yang pertama adalah dengan melakukan amal saleh. Karena amal saleh adalah sebab banyaknya rezeki dan lapangnya rezeki. Dalilnya firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-A'raf ayat yang ke-96, walau anna ahlal qura amanu wa taqau, seandainya penduduk kampung tersebut mau beriman dan bertakwa, la fatahna 'alaihim barakatan minas sama, niscaya akan kami bukakan untuk mereka keberkahan dari langit, yaitu keberkahan dari mendung, yaitu turunnya air hujan yang berlimpah, wal ardi, dan keberkahan dari bumi, yaitu tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, tumbuhnya padi dan yang lainnya. Walakin kadzabu, akan tetapi mereka mendustakan, fa akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami azab mereka, kami hukum mereka disebabkan kelakuan mereka sendiri. Demikian juga dalilnya firman Allah di surat Al-Maidah, berbicara tentang ahlul kitab, wal anna ahlul kitab bi amanu wa taqau, seandainya ahli kitab itu mau beriman dan bertakwa, ala kafarna anhum sayiatuhum, niscaya kami akan tutupi amal-amal kejelekan mereka, wala adkhalnahum jannatin na'im, dan sungguh akan kami masukkan mereka dalam surga penuh kenikmatan. Walau annam aqamu at-taurata wal injil, seandainya mereka menegakkan yaitu mengamalkan isi Taurat dan Injil, wa ma unzila ilaihim min rabbihim, dan apa yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, di antaranya adalah Al-Qur'an, sehingga menjadi orang yang beriman, la akalu min fawqihim ma min tahti arjulihim, misalnya mereka akan mendapatkan makanan dari arah atas dan pula mendapatkan makanan dari arah bawah. Makanan dari atas adalah thimaril asjar, ya, hasil perkebunan, ya. Ya, ada buah-buahan, ada ya, kurma, ada yang lainnya jatuh dari atas. Wa min tahtil ardi, dan dari ya, dari bawah kaki mereka, yaitu thimaril zuru, hasil pertanian, kacang, semuanya di bawah kaki, ya, padi, ya, diinjak-injak, ya, untuk rontok, untuk ya, dikeringkan dan sebagainya. Maka berdasarkan sejumlah ayat di atas, maka menegakkan aturan Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya adalah min asbabi ita'amillah, di antara sebab Allah ngasih makan. Kemudian cara yang kedua, bentuk meminta makan kepada Allah dengan tindakan nyata adalah mengolah tanah, bercocok tanam, ya, kemudian bercocok tanam yang ini perlu diiringi dengan menggali sumur, mengambil air untuk kemudian pengairan, kemudian menabur benih, menanami pohon dan semacam itu. Sehingga minta makan kepada Allah ringkasnya itu bisa dengan ucapan, bisa dengan perbuatan, dan perbuatan itu ada dua macam, dengan beramal saleh, dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, dengan beriman, dan beramal saleh kedua melakukan usaha konkret yang bersifat materi semacam bercocok tanam, menggali sumur dan semacam itu. Kemudian di hadis yang dikatakan, mintalah makan kepada aku, niscaya akan aku beri. Yakni artinya jika anda minta makan pada Allah, maka Allah akan memberikan makanan kepada anda. Akan tetapi meminta makan kepada Allah Azza wa Jal memerlukan satu faktor yang penting, yaitu berbaik sangka kepada Allah Jalla wa Ala. Artinya kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya jika kita minta makan kepadanya pasti Allah akan beri. Adapun berdoa minta kepada Allah dalam keadaan hati itu lalai dan lalai, atau melakukan usaha kemudian kita mengandalkan kekuatan kita dan bukan bertawakal dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam kondisi ini layak kita untuk tidak ditolong oleh Allah. Akan tetapi oleh karena itu yang benar, mintalah makan kepada Allah semata, dan murnilah dan murnikanlah permohonan tersebut hanya semata Dia dalam masalah ini. Maka di antara maka poin penting berkenaan dengan doa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan usaha untuk mendapatkan makanan, kalau berkenaan dengan doa, maka sesungguhnya Allah tidak menerima doa orang yang hatinya lalai. Yang dimaksud dengan hatinya lalai, lisan itu meminta rezeki namun pikirannya jalan kemana-mana. Demikian juga ketika orang itu meninggalkan tawakal kepada Allah, mengandalkan usaha, maka itu diantara sebab seretnya rezeki. Ketika orang itu mengandalkan usaha dan tidak tawakal dan mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merasa bisa, merasa mampu, gampang baginya, Maka orang semacam kemudian Allah biarkan, tidak Allah bantu, tidak Allah mudahkan, ya, tidak Allah beri pertolongan. Dan siapa yang tidak ditolong oleh Allah, ya, maka kesusahan yang akan dia dapatkan. Dan wahai hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri makan, maka mintalah aku beri pakaian, mintalah pakaian kepadaku, akan aku beri pakaian. Maka semua kalian itu telanjang kecuali yang aku beri pakaian. Hal ini karena manusia ketika keluar dari perut ibunya tidak memakai kain. Bahkan keluar dari perut ibu dalam keadaan telanjang tidak berpakaian. Tidak ada, ya, demikian juga tidak ada bulu yang lebat yang menutupi seluruh tubuhnya. Sebagaimana hewan. Hewan, ya, keluar-keluar, sapi itu sudah, nah, Allah kasih pakaian. Ya. Dan ini adalah di antara hikmah Allah Azza wa Jal. Ya, maka di antara hikmah Allah adalah Allah jadikan kita keluar dari perut ibu dalam keadaan terlihat kulit-kulit kita. Terlihat juluduna kulit-kulit kita, sehingga kita menyadari bahwasanya kita memerlukan pakaian yang menutupi aurat kita secara, ya, secara konkret. Sebagaimana kita memerlukan amal saleh yang berfungsi menutupi aurat kita secara abstrak. Karena takwa itu adalah pakaian, sebagaimana firman Allah Ta'ala, walibasu takwa dzalika khair, dan pakaian takwa itulah yang lebih baik daripada pakaian fisik. Pakaian takwa yaitu amal saleh, itu yang lebih baik. Yang dimaksud dengan pakaian takwa itu adalah takwa itu sendiri, bukan pakaian yang namanya baju takwa, ya, alias baju koko. Maka renungkanlah, maka hendaklah kita melihat diri kita masing-masing, maka akan kita jumpai bahwasanya diri kita itu memerlukan pakaian konkret, karena kita tanpa pakaian telanjang. Demikian juga memerlukan pakaian abstrak yaitu amal saleh, sehingga kita tidak telanjang dari kebaikan. Oleh karena itu, sebagian ahli takbir atau ahli takwil mimpi mengatakan, jika seorang itu dalam tidurnya melihat dirinya telanjang, artinya dia perlu banyak beristighfar. Karena hal tersebut adalah bukti dan indikator berkurangnya kadar ketakwaannya, karena takwa adalah pakaian. Ringkasnya dan kesimpulannya, maka manusia itu telanjang kecuali dengan pakaian yang Allah berikan. Dan Allah telah mudahkan bagi kita pakaian untuk menutupi badan kita, walilhamdu, berupa berbagai macam jenis pakaian yang beraneka ragam, terutama di negeri-negeri yang makmur, yang Allah beri ujian dengan harta yang berlimpah. Dan satu hal yang patut kita ingat, bahasanya harta pada hakikatnya adalah cobaan. Yang dikhawatirkan ini akan menjerumuskan dan menjauhkan orang dari ketaatan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahu mal faqra akhsha alaikum. Demi Allah, bukan kefakiran kemiskinan yang aku khawatirkan menimpa umatku dan menimpa kalian. Inama akhsha alaikum, sesungguhnya yang aku khawatirkan, keburukan yang aku khawatirkan menimpa kalian, antuftaha alaikum ad-dunya. Dibukakanlah dunia untuk kalian. Ya, dibukakanlah dunia untuk kalian. Dan sebagaimana kita lihat, ya, dunia telah Allah bukakan. Ya, dunia telah demikian Allah mudahkan bagi kita. Ya, maka tanyakan pada bapak-bapak kita atau kakek nenek kita, demikian susahnya makan di masa silam. Ya. Ya, demikian berharganya 1/8 potongan telur. Ya, itu sangat berharga di masa silam. Ya, sangat berharga. Ya, suwiran daging ayam itu sangat nikmat dan sangat bernilai. Itu makanan orang kaya. Kalau enggak orang kaya, ya nunggu ada berkat. Nunggu ada berkat. Maka rela untuk kemudian nahan kantuk sampai malam-malam, nah, demi kemudian menikmati berkat yang datang. Maka Adapun anak sekarang, wah, maka telur tidak ada nilainya. Ini lauk telur itu tidak enak. Nah, padahal dulu enaknya luar biasa. Itu di antara dampak dibukakannya dunia, hilangnya keberkahan. Dan di antara bentuk keberkahan makanan adalah nikmatnya makanan. Nikmatnya makanan itu min barakatit ta'am. Kalau makanan itu sudah tidak lagi nikmat, itu keberkahannya berkurang. Keberkahannya berkurang. Yang ini enak sekali, kok kemudian cuma jadi enak, atau sekarang malah jadi tidak enak. Nah, sekarang jadi blenger dan bikin mules-mules, ah, itu berkahnya hilang. Berkahnya hilang. Maka di antara bentuk barakatit ta'am itu adalah lezatnya dan nikmatnya makanan. Dan di antara sebab tercabutnya keberkahan rezeki, keberkahan makan, terbukanya dunia. Telur boleh jadi misalnya telur dan sebagainya gampang orang untuk menikmatinya. Orang kemudian membuang-buangnya, sudah tidak lagi terasa nikmat, hilang keberkahan. Dampak dibukakannya dunia. Maka di masa silam bisa kemudian punya sepeda unta, wah itu sudah nikmat luar biasa. Nikmatnya hilang setelah dunia dibuka. Setelah dunia dibuka, ya, maka naik sepeda ya, yang sehat, yang enak, itu sudah tidak lagi jadi hal yang enak. Jadi derita. Berangkat sekolah naik sepeda, waduh penderitaan. Maka nikmatnya nikmat Allah, lezatnya nikmat Allah tercabut seiring dengan terbukanya dunia. Maka yang aku khawatirkan kepada kalian, menimpa kalian, antuftaha alaikumud dunia, terbukanya dunia dan dibukakannya dunia. Di antara dampak terbukanya dunia, dicabutnya kenikmatan. Dan di antara dampak terbukanya dunia, kata Nabi, fatanafasuha, kalian akan berubut dengan dunia. Kama tanafasaha man qablakum, sebagaimana umat sebelum kalian berubut dunia. Fatuhlikukum kama ahlakatuhum, maka dunia kemudian membinasakan kalian sebagaimana membinasakan umat-umat sebelum kalian. Oleh karena itu, harta yang berlimpah, rezeki yang gampang, itu adalah ujian dan bala. Dan orang yang punya duit yang banyak itu memerlukan dua hal. Dia memerlukan sabar, tidak hanya memerlukan syukur. Banyak orang mengira bahasanya kalau cari duit gampang cuma memerlukan syukur. Realitanya tidak demikian. Realitanya orang yang duitnya, hartanya Allah beri kemudahan, itu perlu dua-duanya, sabar dan syukur sekaligus. Yahtaju ila sabrin, orang yang hartanya berlimpah dia perlu sabar. Ala adai ma yajibu fihi, untuk menunaikan apa yang menjadi kewajibannya dalam harta. Itu sabar untuk taat. Bagaimanakah harta ini habis untuk taat, harta ini ditunaikan zakatnya dan seterusnya. Wa ila syukri ma yajibu lahu, demikian juga perlu syukur apa yang menjadi kewajibannya. Wa ala kulli halin, kesimpulannya kami sampaikan bahasanya Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada kita berupa pakaian. Seandainya bukan karena Allah berikan kemudahan kepada kita, kemudahan yang Allah berikan, ya, maka tentu kita tidak akan berpakaian dan bisa menikmati pakaian. Walau anaka nadarta fil khalqi fi waktika al'an, dan seandainya kita mau lihat sekeliling kita pada saat ini dan kita renungkan, niscaya masih saja kita jumpai sebagaimana kami dengar adanya orang-orang yang melewati waktu malam dalam keadaan telanjang karena tidak punya pakaian, tidak ada pada badan mereka pakaian yang menutupinya. Boleh jadi mereka menutupi ya, kemaluan besarnya dengan aurat besarnya dengan pepohonan dan semacam itu. Mereka tidak memiliki pakaian yang menutupi badan, sedangkan kita Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan untuk berpakaian. Maka siapakah yang memberikan penutup badan dan memberikan kepada kita nikmat berpakaian? Tentu jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah sampaikan di hadis qudsi ini, wahai hambaku, semua kalian telanjang kecuali yang aku beri pakaian, mintalah pakaian niscaya akan aku beri. Kemudian tentang minta pakaian niscaya akan aku beri, maka penjelasannya sebagaimana penjelasan untuk mintalah makanan niscaya akan aku beri. Maka meminta pakaian itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Adapun minta pakaian kepada Allah dengan kata-kata, dengan berdoa, meminta kepada Allah Azza wa Jal agar Allah memberikan kepada kita pakaian. Dan jika kita dan ketika kita meminta kepada Allah agar memberikan pakaian, pakaian kemudian penutup badan, berarti pakaian yang konkret, maka jangan lupa untuk meminta kepada Allah agar Allah memberikan pakaian penutup aurat yang bersifat abstrak, yaitu meminta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang rajin untuk taat kepadanya. Sedangkan meminta pakaian dengan perbuatan, maka caranya juga ada dua macam, yaitu dengan sibuk beramal saleh, kemudian yang kedua melakukan usaha-usaha konkret yang bisa mewujudkan kita, bisa mewujudkan keinginan kita untuk berpakaian. Ya, min ihdatsil ma'amil, dengan kemudian dibuatnya berbagai macam laboratorium penelitian, kemudian pabrik dan yang lain untuk memenuhi kebutuhan ya, sandang manusia. Dan di sini dalam hadis ini Allah hubungkan antara makanan, pakaian dan hidayah. Maka tentu tiga hal ini memiliki munasabah, memiliki keterkaitan. Li'ana ta'am fil haqiqah, karena makanan itu pada hakikatnya adalah pakaian penutup sisi bagian dalam badan. Karena lapar dan haus artinya kosongnya lambung dari makanan dan minuman, dan itu hakikatnya adalah telanjang. Sedangkan pakaian itu penutup badan secara lahiriah. Sedangkan hidayah adalah penutup terpenting yang dimaksudkan, yang menutupi hati dan jiwa dari berbagai macam aib berupa dosa. Kemudian lanjutannya hadis, Allah Ta'ala berfirman di hadis qudsi ini, wahai hamba-hambaku, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di waktu malam dan siang, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, dan aku Allah adalah zat yang mengampuni semua dosa, maka hendaklah kalian minta ampun kepadaku, niscaya akan aku ampuni. Maka ini adalah kelengkapan dan kesempurnaan nikmat Allah pada hambanya, dengan Allah Jalla wa'ala menawarkan pada hambanya agar meminta ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Padahal Allah katakan, kalian berbuat salah dan dosa di waktu malam dan siang, dan aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Dan semua dosa di sini mencakup kemusyrikan, kekafiran, dosa besar dan dosa kecil, semuanya bisa Allah ampuni. Dengan syarat setelah seorang insan, seorang manusia berdoa atau kemudian memohon ampun kepada Allah dan bertobat kepadanya. Adapun yang dimaksud dengan kemusyrikan dosa yang tidak terampuni, maknanya adalah manakala dibawa mati. Adapun jika sebelum mati orang itu sungguh-sungguh bertobat dan minta ampun kepada Allah dari dosa-dosanya termasuk kemusyrikan, maka Allah ampuni. Oleh karena itu maka mintalah ampunan kepada aku sehingga aku mengampuni kalian. Namun meminta ampunan kepada Allah bukanlah semata-mata seorang mengucapkan ya Allah ampunilah aku. Namun tidak boleh tidak harus ada tobat yang tulus yang digunakan oleh seseorang untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tobat yang tulus adalah tobat yang memenuhi syarat sah diterimanya tobat, dan ada 5 syarat sah diterimanya tobat, dan itulah ciri dan syarat tobat yang tulus. Syarat yang pertama, hendaklah seorang itu bertobat memohon ampun kepada Allah ikhlas karena Allah Azza wa Jal. Tidak ada yang mendorongnya untuk bertobat karena pamer dengan manusia, tidak pula mau memperdengarkan tobat kepada manusia, bukan karena mencari kedekatan kepada manusia. Namun dia bermaksud untuk bertobat karena ingin kembali kepada Allah secara hakiki. Dan ikhlas adalah syarat sah semua amal, termasuk amal yang kemudian perlu di dalamnya terdapat keikhlasan adalah amal salah berupa bertobat kepada Allah Azza wa Jal. Yang ini telah Allah isyaratkan dalam firman-Nya di surat An-Nur ayat yang ke-31, watubu ilallahi jami'an ayuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian semua bertobat kepada Allah. Kata-kata kepada Allah itu menunjukkan ikhlas. Ya, bertobat kepada Allah artinya tobat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang yang beruntung. Maka ayat ini menunjukkan bahasanya taubat yang ikhlas karena Allah adalah sebab keberuntungan. Dan orang yang tidak mau bertobat adalah orang yang celaka dan merugi. Makanya syarat sah taubat yang pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena manusia. Bukan karena ingin dilihat oleh manusia, bukan pula karena ingin didengar oleh manusia. Maka tobatnya adalah semata-mata karena takut kepada Allah, bukan takut kepada makhluk. Oleh karena itu, menghentikan maksiat jika karena takut pada manusia, maka itu tobat yang tidak sah. Maka orang berhenti korupsi karena takut KPK, karena takut masuk media massa, ya, maka ini bukan tobat, bukan tobat yang ikhlas karena Allah. Orang berhenti dari zina karena takut virus HIV, maka itu bukan tobat yang ikhlas karena Allah. Ya, orang itu menghentikan maksiatnya karena takut ditangkap polisi, maka itu bukan tobat yang sah. Dan tobat yang sah karena Allah Subhanahu wa taala, dan tobat yang ikhlas. Tobat yang ikhlas, dia berhenti melakukan maksiat karena takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut dengan murka Allah, takut dengan azab Allah, maka tidak berani maksiat. Kemudian yang kedua adalah seorang itu menyesali apa dosa yang terjadi pada dirinya. Yang dimaksud menyesal artinya sedih. Yang dimaksud dengan menyesal artinya ya ta'asab, menyayangkan dirinya kenapa sampai melakukan hal tersebut. Yang dimaksud dengan menyesal, menyadari dan mengakui kalau dia telah melakukan kesalahan, bukan kemudian mencari-cari alasan pembenar. Karena dia menyadari kalau dia melakukan kesalahan, maka dia pun menyesalinya. Adapun jika melakukan kesalahan atau tidak melakukan kesalahan sama saja baginya, maka ini bukan taubat. Dan tidak boleh tidak harus menyesal, dan menyesal ini letaknya di hati dengan penyesalan yang diiringi dengan berandai-andai seandainya dia tidak terjumus dalam dosa tersebut sama sekali. Maka ini syarat yang kedua, menyesal, dan misalnya letaknya di hati. Menyesal itu apa? Realnya sedih. Menyesal itu artinya menyayangkan dirinya sendiri, kenapa kok sampai seperti itu, di mana akal saya ketika itu, di mana takwa saya, di mana iman saya, kenapa seperti itu, kok bisa nekat, kok bisa nekat seperti itu, kenapa gelap mata, ya, tidak lihat bahaya maksiat, ya. Maka dan dia mengakui kalau itu salah. Ya, tidak ngotot kemudian tapi kan ini ustaz itu juga maksiat kok, nah ya, kiai itu juga maksiat, ya ini yang ustaz saja maksiat, saya yang ya tidak apa-apa lah, nah, bukan seperti itu orang yang serius bertobat. Dia tidak melegalkan, melegitimasi dirinya, nah, dia akui dia keliru, dia akui dia salah, dia menyesal, dia sedih, dia sayangkan dirinya. Dan ciri orang yang menyesal tadi, dia sampai punya angan-angan. Ciri orang yang menyesal, dia sampai berangan-angan, tuh seandainya saya tidak melakukannya sama sekali. Kemudian syarat yang ketiga adalah melepaskan diri dari dosa tersebut. Maka tidak ada tobat kalau orangnya masih ngotot berbuat dosa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walam yusiru ala ma fa'alu, mereka tidak terus-menerus melakukan maksiat yang mereka lakukan dalam keadaan mereka menyadarinya. Ada pun orang itu mengatakan kalau dia bertobat dari dosa namun dia terus-menerus melakukannya, maka orang ini adalah orang yang dusta dalam tobatnya. Bahkan dia adalah orang mengejek Allah Azza wa Jal. Semisal ada orang mengatakan saya bertobat pada Allah dari riba, akan tapi setiap kali dia duduk di satu tempat dia menggunjing orang lain, maka ini adalah orang yang bohong dalam tobatnya. Demikian juga orang yang mengatakan saya bertobat pada Allah dari memakan riba, dari menjadi rentenir, akan tapi masih terus-menerus melakukannya. Ya, dia menjual dengan sistem riba, membeli juga dengan sistem riba, maka dia adalah orang yang dusta dalam tobatnya. Maka jika seorang itu mengatakan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mendengarkan musik dan nyanyian dari bandut koplo dan teman-temannya, namun ternyata masih saja terus-menerus melakukannya, maka ini bohong dalam tobatnya. Seandainya seorang mengatakan saya bertobat pada Allah dari berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk memelihara jenggot, dan malah masih saja mengerok habis jenggot, ya, padahal dia mengatakan saya bertobat kepada Allah dari menghabisi jenggot, maka ini adalah tobat yang dusta. Dan demikian semua maksiat, jika seorang itu terus menerus melakukannya, maka klaim tobatnya adalah dusta dan tidak tobat yang tidak diterima. Dan termasuk membersihkan diri dari dosa dan melepas dari dosa adalah mengembalikan kezaliman kepada pemiliknya. Jika maksiatnya dalam bentuk mendzalimi hak sesama manusia, maka fa in kanat fi akhdhi malin falyurda al-mal ila man akhadahu minhu. Maka jika maksiatnya adalah dengan mengambil harta milik orang lain yang bukan haknya, kembalikan harta tersebut kepada orang yang dulu diambil harta tersebut darinya. Jika dia telah meninggal dunia, kembalikan pada ahli warisnya. Jika tidak memungkinkan baginya mengetahui ahli waris, atau dia lupa orangnya siapa, atau kemudian orangnya telah pergi ke satu tempat yang tidak mungkin bisa dia jumpai, artinya dia misalnya adalah orang luar negeri, dia telah kembali ke luar negeri sehingga tidak tahu di manakah dia, maka dalam kondisi ini, ya, maka harta milik orang lain tersebut kita keluarkan sebagai sedekah, kita niatkan untuk si pemilik harta yang kita ambil darinya. Ya, maka itu bentuk tobat dari jika itu berkenaan dengan harta, berkenaan jika kemudian maksudnya berupa mengambil harta yang bukan haknya, misalnya kemudian harta berupa korupsi, maka tidak cukup dengan menyesal, tobat, rajin ke masjid, rajin sholat jamaah, itu belum menyelesaikan tobat dari korupsi. Ya, maka uang negara harus dikembalikan. Ya, uang negara harus dikembalikan, dan perlu diketahui bahasanya memegang uang yang haram semacam ini, semacam hasil korupsi semacam ini, secara aturan fikih, ketika uang haram tersebut ada di tangannya selama 1 tahun, juga wajib dia zakati. Wajib ya zakat. Maka ini ya, duit korupsi nilainya sekian miliar ada di tangannya 10 tahun, maka ada kewajiban zakat 10 kali. 2,5% kali 10 kali kali 1 miliar. Nah, setelah itu 1 miliar ini wajib dikembalikan ke kas negara. Nah, maka kewajibannya double-double. Nah, kewajibannya double-double. Nah. Ya, demikian yang kita baca dan kita bahas kesempatan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa rabbana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.